Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan penjelasan tentang aurat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan aurat laki-laki di luar salat dan di dalam salat. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aurat perempuan di luar salat dan di dalam salat. Di luar salat, aurat perempuan di sana ada dua pendapat ulama yang masyhur. Pendapat yang pertama adalah seluruh badan dari perempuan adalah aurat. Kemudian pendapat yang kedua, seluruh badannya aurat kecuali wajah. Kecuali wajahnya. Pendapat yang kedua ini masyhur di kalangan muasirin, yaitu ulama sekarang, yaitu pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau berpendapat bahwasanya menutup wajah hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab, bukan wajib. Kemudian adapun pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwasanya seluruh tubuh perempuan ini adalah aurat termasuk wajah. Dan ini merupakan pendapat dari ulama muasirin yang tentunya sebelumnya juga ada seperti madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga. Ulama muasirin diantaranya Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin, bahwasanya seluruh dari seluruh badan dari perempuan adalah aurat termasuk wajahnya. Akan tetapi dari pendapat yang pertama ini terjadi khilaf tentang apakah wajib menutup mata atau tidak. Terjadi khilaf di antara ulama terdahulu dan yang sekarang. Di antara mereka yang berpendapat wajib ditutup kecuali sebelah. Yang terbuka hanya sebelah untuk melihat jalan. Untuk melihat jalan. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Artinya tidak mengapa terbuka kedua matanya. Dan tidak tertutup kedua matanya. Dan pendapat yang kedua ini, yaitu boleh membuka matanya, ini adalah pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan juga Lajnah Daimah. Ya. Lajnah Daimah ketika ditanya tentang niqab, ya, bolehkah seorang perempuan menggunakan niqab? Niqab itu adalah ya bahasa kita cadar. Ya. Beda dengan burdah. Burdah itu adalah yang menutup, itu burdah. Ya, itu burdah. Dan niqab itu adalah cadar, kalau bahasa kita cadar yang terlihat kedua matanya. Dan dilihat dari fatwa beliau termasuk dari Lajnah Daimah, maka para ulama tersebut membolehkan walaupun mereka mengatakan yang afdal adalah menutup kedua matanya dengan kain yang tipis. Ya. Dengan kain yang tipis. Namun hal ini bukan suatu perkara yang munkar ketika seorang perempuan membuka kedua matanya, terbuka kedua matanya. Bukan perkara yang munkar karena di sana ada pendapat ulama bahkan Seperti Lajna Daimah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz berpendapat seperti itu. Nah, bahkan dari yang dahulu pun, dari ulama dahulu pun, mewajibkan hanya sebelah mata. Ya, sebelah mata. Sebelahnya boleh dibuka. Sebelahnya boleh dibuka. Dan tidak didapati yang mewajibkan menutup mata seluruhnya. Sepengetahuan anak, ya. Sejauh keilmuan anak, anak belum mendapati yang mewajibkan menutup mata dua-duanya. Wallahu a'lam. Kenapa anak sampaikan beberapa khilaf? Supaya kita ini, wawasan kita ini luas. Ketika di sana ada khilaf di antara ulama, kita tidak bisa menjazm, mengilzam orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Karena di sana banyak ulama yang berpendapat tentang hal ini. Dan bahkan dikhawatirkan muncul pendapat-pendapat gharib. Pendapat-pendapat yang asing, yang aneh. Tidak ada asal-usulnya. Entah dari ulama terdahulu ataupun ulama mu'asirin. Naam. Dan seingat anak dan sejauh yang anak ketahui, bahwasanya sekali lagi tidak ada yang mewajibkan dari para ulama menutup kedua matanya. Naam. Adapun aurat perempuan di dalam sholat disebutkan dalam fatwa Syekh bin Baz bahwasanya seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah. Bahkan tidak boleh seorang perempuan melakukan salat dengan tertutup wajahnya. Terkecuali di hadapan ajnabi. Ya, terkecuali di hadapan ajnabi yaitu laki-laki yang bukan mahram. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan sebagian yang lain mengecualikan telapak tangan. Ya. Jadi boleh terbuka wajah dan telapak tangannya. Ini yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama ketika sholat. Namun terjadi khilaf di antara ulama tentang kedua kaki bagi perempuan ketika sholat, apakah wajib ditutupi atau tidak. Nah, apakah wajib atau tidak. Terjadi khilaf di antara ulama, jumhur ulama, mereka mengatakan bahwasanya telapak kaki di dalam sholat termasuk aurat. Ya, telapak kaki di dalam sholat termasuk aurat. Sehingga wajib ditutupi. Di antaranya hadis yang digunakan oleh jumhur ulama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud yang dibawakan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam kitab ini. Beliau membawakan idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Artinya apabila jubahnya ini ya luas kemudian menutup kakinya maka itu tidak mengapa. Nah, jumhur ulama berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya kedua kaki bagi perempuan adalah aurat. Wajib ditutupi. Namun sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Sebagaimana dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin merojehkan bahwasanya itu bukanlah aurat, sehingga boleh terbuka kedua kakinya. Wallahu a'lam, yang ahwat, yang lebih hati-hati, hendaklah seorang perempuan ketika dia melakukan salat menutup kedua kakinya, baik dengan itu kaos kaki atau yang semisalnya, atau dengan pakaian yang panjang, ya, atau pakaian yang panjang. Nah, adapun kedua telapak tangan, ya, di dalam sholat, seperti tadi diisyarahkan di fatwa Syekh bin Bas, bahwasanya sebagian ulama, dan di dalam catatan ini, kebanyakan para ulama mengatakan tidak wajibnya menutup kedua telapak tangan tersebut ketika sholat. Nah, ketika sholat. Nah, dan ini adalah aurat perempuan yang merdeka, ya, aurat perempuan yang merdeka ketika di dalam sholat. Adapun bagi perempuan amah, yaitu budak perempuan, maka ini berbeda hukumnya dengan perempuan yang merdeka. Jumhur ulama, mereka membolehkan kepada amah atau perempuan atau budak perempuan, membolehkan terbukanya kepalanya atau tidak menggunakan kerudung di dalam sholat di depan sayyidnya, ya, di depan sayyidnya, yaitu di depan tuannya. Nah, dan telah dinukil dari atau telah menukil Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tentang hal ini. Kemudian beliau mengecualikan, yang tidak sepakat dengan pendapat ini adalah Imam Hasan Al-Basri, ya. Imam Hasan Al-Basri. Selain Imam Hasan Al-Basri, kebanyakan para ulama berpendapat seperti tadi, yaitu bolehnya bagi budak perempuan terbuka kepalanya di dalam sholat ketika di hadapan sayyidnya, ketika di hadapan tuannya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, demikian rincian tentang aurat perempuan di dalam sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.